Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qara'na hadith Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Man hafidha al-hadith falyaqra. Barakallahu fikum. Fafi hadzal hadis, dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan faedah kepada kita tahrim ayyantasibal mar'u li ghairi abihi. Tahrim ayyantasibal mar'u li ghairi abihi. Haramnya tindakan menisbahkan diri kepada yang bukan ayahnya. Wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia mengetahui hal tersebut. Seseorang yang menisbahkan diri kepada selain ayahnya dalam keadaan dia tahu bahwasanya orang tersebut bukan ayah kandungnya, maka yang demikian termasuk tindakan yang diharamkan. Bahkan tidak sekedar haram. Faedah yang kedua, wa fihi aydhan anna dzalika sababun min asbabil 'adzab wal hirman minal jannah. Faedah yang kedua, bukan sekedar diharamkan, bahkan tindakan tersebut menisbahkan diri kepada yang bukan bapaknya dalam keadaan dia tahu, sababun min asbabil azab, termasuk sebab seseorang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hirman minal jannah, dan terhalang masuk ke dalam surga. Wa hadzal hirman ala darbain, dikatakan terhalang dari surga dengan dua bentuk. Ad-darbul awal hirman dukhuliha dukhulan awwaliyan, terhalang masuk surga terlebih dahulu. Dia seorang mukmin, minal muwahhidin, termasuk ahlu tauhid bahkan, dan dia termasuk ahlul jannah karena dia menjaga tauhidnya sampai akhir hayatnya. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa yang satu ini dan menghendaki dirinya diazab terlebih dahulu, maka dia terhalang untuk masuk ke dalam surga dukhulan awwaliya. Dia terlebih dahulu harus mendekam di dalam neraka, menebus dosa tersebut. Walaupun pada akhirnya dia akan diangkat dari neraka, kemudian dikembalikan jasadnya seperti semula setelah dicelupkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Wa darbu tsani, bentuk yang kedua, al-hirman min dukhuliha al-battah, betul-betul terhalang tidak bisa masuk surga. Idza istahallaha, ketika dia menganggap halal perbuatan tersebut, padahal dia tahu itu haram, padahal dia tahu termasuk dosa besar, padahal dia tahu itu mendatangkan murka dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia tetap melanggar dan menganggapnya halal, menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian bisa jadi dia betul-betul dihalangi, tidak bisa masuk ke dalam surga. Wafihi aydan, faedah yang berikutnya, ihtimamul Islam bi amrin nasab, perhatian Islam tentang urusan nasab keturunan. An-nasab, garis keturunan, itu memiliki kedudukan di dalam Islam. Seorang mukmin dianjurkan untuk menjaga garis keturunannya. Dia harus tahu siapa saja yang tergolong sanak kerabatnya, sehingga dia tahu mana mahram, mana yang bukan mahram. Kemudian dia tahu mana yang harus disambung hubungan baik sebagai bentuk silatul arham, dan mana yang kategorinya bukan kerabat dekatnya. Yang demikian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, betul-betul mendapatkan perhatian khusus di dalam syariat. Terbukti ketika seseorang dengan sengaja merubah garis nasabnya dengan menisbahkan diri kepada orang lain yang bukan ayahnya, dalam keadaan dia tahu dikecam dalam hadis ini, bahkan diancam tidak boleh masuk surga, wal'iyadzu billah. Fafihi, maka faedah yang berikutnya, al-amru bihifzil ansab wa siyanatiha, perintah untuk menjaga nasab dan memperhatikannya. Antum harus tahu siapa nama bapak antum. Jangan sampai antum gak tahu siapa nama bapaknya. Antum juga harus tahu siapa nama ibu, kemudian kakek, nenek dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Dan juga harus tahu sanak famili, kerabat dari ayah, bibik dari ayah, paman dari ayah, kemudian bibik dari ibu, paman dari ibu. Antum juga harus tahu saudara-saudaranya, kakek dan nenek, kakek dari ayah maupun kakek dari ibu, nenek dari ayah, begitu pula nenek dari ibu, sampai seterusnya. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Hanya saja untuk zaman sekarang, perhatian tentang garis nasab itu sudah sangat-sangat berkurang. Ya, mungkin yang kita ketahui yang masih menjaga garis nasabnya dengan baik itu orang-orang yang berdarah Arab misalnya, atau yang antum kenal dengan orang-orang jamaah misalnya. Padahal tidak hanya mereka yang punya perhatian terhadap garis nasab. Mereka punya perhatian tersebut dan dijaga sampai sekarang, sehingga tahu jalur nasabnya, fulan ini anaknya siapa, keturunan siapa, ya toh. Dia mungkin masuk famnya Basalama atau Basmalah atau Basmalah, itu ya. Semua dirunut dengan baik, tercatat dengan baik. Kalau dulu, hatta orang-orang yang bukan jamaah, yang lebih dikenal dengan istilah ahwal, itu mereka juga punya perhatian zaman dulu. Ya, orang-orang dulu, terlebih yang punya darah ningrat, ya, keturunan kerajaan, kerajaan atau keraton, keraton Jogja, keraton atau Karisidenan Solo, atau keraton Buton, itu ya, kerajaan Ternate, kerajaan Maluku, ya. Ini siapa tahu teman antum ini keturunan raja ini. Ya, Raja Cengkeh. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Ada perhatian pada generasi-generasi awal. Ya, ketika zaman semakin bergulir, perhatian terhadap garis keturunan sudah mulai tidak lagi diindahkan, bukan dianggap sesuatu yang penting, sampai akhirnya generasi sekarang seorang cucu tidak mengenal nama kakeknya. Ya, siapa nama kakekmu tidak tahu. Bahkan siapa nama bapakmu lupa. Ini parah. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Wahi ayatan faedah yang berikutnya. An-nahyu an bughdil ab. Larangan untuk marah dan membenci ayah. Salah satu pemicu seorang anak melakukan tindakan intisab ila ghairi abihi, menisbahkan diri bukan kepada ayahnya, lantaran dia marah terhadap ayahnya, benci, murka, tidak suka, atau bahkan dendam. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini tidak diperbolehkan. Ya, marah kepada ayah yang membuat sang ayah tersakiti termasuk bentuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sebaliknya, Wa fihi aidan al-amru bil ihsan ilal ab. Perintah untuk berbuat baik terhadap ayah. Kalau berbuat baik kepada ibu sudah lumrah di kalangan kita. Apalagi ibu memiliki tiga keutamaan yang mengungguli hak ayah. Tiga perkara yang tidak bisa dilakukan oleh ayah manapun di dunia. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Walaupun demikian, ayah termasuk orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti kita, perbuatan baik dari kita, perlakuan yang sopan dari kita setelah ibu kita. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang berbunyi, la yashkurullaha man la yashkurun nas. La yashkurullaha, tidak akan mampu seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Sama-sama rofa bacaannya. Orang gak bakal bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar manakala dia tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Kalau hadis ini berlaku untuk hubungan sesama teman, sahabat karib, kolega, sahabat dekat, diberlakukan hadis ini, maka tentunya haqqul ab min babil aula, terhadap ayah lebih ditekankan. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Anda tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna kalau Anda tidak bisa berterima kasih dengan baik kepada kedua orang tua, terkhusus terhadap ibu, dan tidak boleh luput dari bakti antum berterima kasih kepada ayah. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Sosok yang mungkin kebanyakan dari ayah cenderung cuek, jarang berkomunikasi dengan anak-anaknya, lantaran dia lebih banyak menghabiskan waktunya di luar mencari ma'isyah untuk menghidupi anak dan istrinya, untuk membiayai keperluan hidup antum sejak antum lahir ke dunia sampai saat ini. Hanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang mungkin tidak ada yang memikul beban beratnya harus memikirkan bagaimana makan, minum, pakaian, tempat tinggal anak dan istrinya seperti yang dipikul oleh ayah. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Anak gak pakai mikir, habis minta. Istri pun juga sama, habis minta. Siapa yang diminta? Ayahmu. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, sosok yang berusaha untuk senantiasa tersenyum, tidak menampakkan rapuhnya hati saat harus berpikir keras bagaimana mencari ma'isyah esok hari, ketika dia tergolong orang-orang yang diuji dengan keterbatasan hidup. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Selalu tersenyum manis di hadapan anak-anaknya, tidak menampakkan setetes pun air mata supaya anaknya tidak khawatir, supaya istrinya juga tidak khawatir. Sosok yang hanya menumpahkan keluh kesahnya saat dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam terakhir ketika istri dan anaknya lelap dalam tidurnya. Sosok yang mungkin menurut antum adalah momok yang menakutkan, mengerikan, garang, sangar, kasar, mudah memukul, mudah melukai, atau mungkin di sebagian tempat membanting, memukul, ya menghajar, dipiting dan seterusnya. Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum, tanpa antum sadari ketika antum lelap dalam tidur antum, sang ayah menangis bersipuh di hadapan antum, menyesal, kenapa tadi tanganku aku gunakan untuk memukul buah hatiku. Tidak pernah ditampakkan ikhwanifiddin azani Allahu wa iyyakum, cukup dia sendiri yang menyimpan dalam-dalam dan dia serahkan seluruhnya, dia sandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah man la yashkurun nas. Kalau antum mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup ini, pandai-pandailah berterima kasih kepada ayah dan ibu antum. Dan salah satu bentuk bakti terbaik seorang anak, bentuk penghormatan tertinggi dari seorang anak, wujud rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dari sanubari yang tulus dan suci, diwujudkan dalam bentuk ta'lim umura dinihim, mengajarkan, mengenalkan kepada kedua orang tua urusan agama mereka. Ketika orang tua tidak faham, antum yang mengarahkan ke jalan yang benar. Balas kebaikan mereka ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum dengan tuntun kedua orang tua kita untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Balas kebaikan kedua orang tua antum yang sudah memberikan semua yang mereka miliki agar antum bisa tumbuh kembang dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin dengan menjaga agama keduanya. Jangan sampai ternodai oleh noda-noda kemaksiatan, noda-noda kefasikan, noda-noda kesyirikan, noda-noda kebid'ahan, wal'iyadzu billah, dari noda-noda kekufuran ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum. Itu bentuk bakti yang terbaik, penghormatan yang setinggi-tingginya dari seorang anak, bentuk terima kasih yang paling suci dari seorang anak, wujud dari birrul walidain, membimbing kedua orang tua di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan membuat mereka tersenyum dalam tumpukan lembaran-lembaran uang kertas. Bukan semata-mata membuat mereka tersenyum lantaran semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bukan semata-mata membuat mereka tersenyum lantaran mereka bisa merasakan nyamannya berkendara di atas armada yang mewah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak semata-mata dunia. Ya, itu enggak seberapa karena dunia rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu akan habis dan tidak akan tersisa, tidak membekas saat kedua orang tua kita menghembuskan nafas terakhir mereka. Lain ceritanya kalau Anda menunjukkan bakti Anda dengan mengajarkan kepada keduanya ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang benar dan bermanfaat, maka kebaikannya akan dirasakan oleh kedua orang tua kita ketika menjelang kematian, setelah kematian, bahkan kelak ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Karena dengan itulah mereka terhindar dari panasnya kobaran api neraka. Dengan itulah mereka bisa tersenyum lega mendapatkan kenikmatan surga bersama dengan anak keturunannya. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak ada jalan lain kecuali talabul ilmi syar'i. Kalau antum hanya memimpikan, mendambakan, mengajari orang tua antum perkara agama mereka dalam keadaan antum malas-malasan belajar, itu namanya mimpi di siang bolong. Tak bakal terwujud. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Bagaimana mau mengajari kedua orang tua? Antum sendiri tak faham. Bagaimana bisa mengarahkan orang tua untuk bersabar saat menghadapi ujian? Antum sendiri tak sabar. Bagaimana bisa menuntun kedua orang tua menjadi hamba yang pandai bersyukur, sementara antum adalah hamba yang lalai, cenderung kufur. Wal'iyadu billah. Hakadha ikhani fidina azani allahu wa iyyakum. Sehingga salah satu niatan yang baik ketika antum duduk di markiz min marakizil ilm, saat antum talabul ilmi syar'i, niatkan sebagai bentuk birrul walidain untuk ayah dan ibu kita. Hakadha ikhani fidina azani allahu wa iyyakum. Wafihi aydan faedah yang berikutnya, annal aqwal dakhilatun fi musammal iman. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita ucapan hamba berpengaruh dengan keimanannya. Ucapan seorang hamba itu sangat erat pengaruhnya dengan keimanan yang ada dalam hatinya. Ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan bertambah keimanannya. Sebaliknya, ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya menisbahkan diri bukan kepada bapaknya dalam keadaan dia tahu, maka yang demikian akan mengurangi kualitas keimanan. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Sehingga sebagai mukmin yang baik, sebagai seorang talibul ilmi syar'i, berhati-hatilah dengan yang namanya lisan. Karena setiap apa yang kita ucapkan ada pengaruhnya dengan keimanan kita. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut," kama taqaddam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Naam. Wa fihi aydan, dalam hadis ini juga terdapat faedah yang berikutnya, fihi dalil ala annal iman yazidu wa yangkus. Hadis ini termasuk deretan dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya keimanan bisa bertambah, bisa berkurang. Wa fihi aidan, faedah yang berikutnya, khuturatul lisan, bahaya lisan. Rubbama takallama 'abdun bikalimatin, seringkali seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat, la yulqi biha balan, yang dia remehkan, tidak dia anggap kalimat tadi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, yahwi biha fi nari jahannam. Gara-gara ucapan tadi, dia ditelungkupkan, dimasukkan dalam keadaan rendah dan hina di dalam neraka jahannam dengan sebuah kalimat yang dia ucapkan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati, sehingga kalau enggak ada kepentingan atau antum masih ragu apakah yang apa yang akan disampaikan mengandung manfaat atau mengandung madarat, masih bimbang mana yang lebih rajih dari dua perkara tadi, maka yang dianjurkan memilih diam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa fi aidan, faedah yang berikutnya, ingkarul munkar bainas salaf. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita contoh teladan di kalangan salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in ketika menghidupkan syariat ingkarul munkar. Nampak dengan tegas dan jelas pada sanad yang pertama, Abu Uthman. Siapa namanya Abu Uthman? Induk. Yang keras. Abdurrahman bin Auf. Wah, lihat catatan dulu ya. Abdurrahman bin Mul. Aywa, Abu Uthman namanya Abdurrahman bin Mul An-Nahdi. Nampak ketika Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman ibn Mul mendatangi sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, mengingkari peristiwa yang dilihat dan disaksikan oleh kaum muslimin ketika Ziyad dipanggil dengan Ziyad ibnu Abi Sufyan oleh siapa? Siapa? Munaro. Kok jadi Munaro? Oleh Muawiyah ibnu Muawiyah bin Sufyan. Jangan korupsi. Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Naam, hakadha ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Ketika Ziyad dipanggil dengan panggilan Ziyad ibnu Abi Sufyan, padahal bukan bapaknya, dia Ziyad ibnu Ubaid. Ya, Abu Bakrah selaku saudara seibu ditegur oleh Abu Uthman. Ya toh, Abu Bakrah pun menyampaikan dengan mengatakan, wa ana sami'tuhu mir Rasulillah. Saya pun juga mendengar hadis yang engkau sampaikan dari Sa'ad ibnu Abi Waqqaf langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala al-Imam al-Khattabi rahimahullah, al-Khattabi mengatakan, fahadha yadullu ala anna Aba Bakrah qad ankara dhalik. Kalimat ini yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakrah, wa ana sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasannya Abu Bakrah juga telah mengingkari perbuatan tersebut. Sudah diingatkan, tapi apa daya. Ya, karena saat itu posisinya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah memiliki kekuasaan seorang penguasa. Ya, mendekati masa transisi penyerahan kekhilafan oleh Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, saat terlibat dalam peristiwa yang bersejarah di kalangan atau dalam peradaban kaum muslimin. Sejarah Islam menyebutkan peristiwa Siffin yang saat itu hampir terjadi pertumpahan darah besar-besaran karena Muawiyah dengan pasukannya yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian Al-Hasan ibnu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma juga memiliki pasukan yang banyak sepeninggal ayahnya, nyaris terjadi pertumpahan darah besar-besaran di masa itu. Datanglah sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu wa ardhah menemui Al-Hasan saat semuanya sudah siap pada posisi siap tempur, tinggal menunggu komando. Ya, Abu Bakrah menemui Al-Hasan dan mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alal mimbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, yang kala itu engkau wahai Al-Hasan masih kecil. Ya, datang menghampiri Rasul yang ketika itu sedang khutbah di atas mimbar. Kemudian Rasul mengambil Al-Hasan dan mengatakan, inna ibni hadza sayyidun. Sungguhnya anakku ini, cucuku ini adalah seorang pemimpin besar. Wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifatainil 'azimataini minal muslimin. Dan kelak melalui cucuku ini Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dua kelompok besar di kalangan kaum muslimin. Hanya disampaikan hadis ini. Wallabid yafham bil isyarah. Al-Hasan faham yang diinginkan oleh Abu Bakrah menyampaikan hadis untuk mundur dan menyerahkan khilafah secara penuh kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan, menyudahi pertikaian di kalangan mereka. Hanya dengan satu hadis ini, Al-Hasan dengan gagah berani, dengan jiwa yang besar, dada yang lapang, menyatakan kekhilafahan diserahkan kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Walaupun semua jajaran yang rela mati untuk Al-Hasan kala itu mencak-mencak, tak terima, ya toh, interupsi. Mereka mengatakan, an-nar lal'ar. Ya, kata mereka, an-nar lal'ar. Kita sudah siap tempur, sudah sekalian nyalakan apinya, jangan bikin malu. Kan gitu ya, tempur dulu, nanti baru belakangan nyerahkan kekhilafan. Kita sudah siap tempur, siap mati. Jangan khawatir, dijawab oleh Al-Hasan. Al-ar lanar. Mending malu, jangan nyalakan api. Ya, betul-betul sosok pemimpin yang sesungguhnya. Kemudian diserahkan secara resmi kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan bersatulah kaum muslimin, berdamai, kemudian dikenal tahun itu dengan sebutan Amul Jamaah. Hakadha ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Itu contoh dari sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ya, syariat ingkarul mungkar begitu hidup di kalangan mereka. Tentunya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun untuk bab yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Sudah ada atau belum? Sudah? Hah? Belum?